بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، lanjut di pembatal ke-8 dari Nawakidul Islam halaman 218. Mudah-mudahan ini pembahasan terakhir di pembatal ke-8 sebelum kita masuk ke pembatal ke-9 insyaAllah, yaitu permasalahan wujud utama suri wa ta'atuni wa inal mu'minin, wajibnya saling tolong menolong, saling bantu membantu di antara kaum muslimin. Allah berbahas berkata Syekh bin Baz, al-muslimuna syekhul wahidun jasadun wahidun aina makanu. Kaum muslimun mereka adalah sesuatu yang satu, satu jasad dimanapun mereka berada. Lapan kabain dan berubihim wasyimani, tidak ada perbedaan antara utara, selatan, wasyarti, wawari, bihim, aina makanu, timur, barat, itu sama. Tidak ada rasisme dalam kaum muslimin. Negro, bule, Arab, Cina, India, Jepang, Indonesia, Melayu, Batak, Manado, Papua, Kamerun, Afrika, semua sama kaum muslim. Tidak ada rasisme. Al-jinsiyah hadihi laki matalaha. Ya, jinsiyah, keluarga negaraan, kebangsaan itu gak ada nilainya. Gak ngaruh, mau orang Arab, mau orang Irak, mau orang Soviet, mau orang apa, selama mereka muslim, maka mereka adalah saudara kita. Innama al-mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman. Kemudian al-jinsiyah al-amatu hiya Islam. Maka jinsiyah yang umum, kebangsaan yang umum itulah Islam. Ta'umu jatiyah aina makanu. Itu Islam menghimpun semuanya. Kaum muslimun di mana pun mereka berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mu'minun, kaum mu'minat, mereka menjadi wali satu sama lain, sebagian yang lain. Hadi amatun fil haramain wa fil najrin wa fil yaman wa syam wa urdun aw afrika aw afrika fi afrika aw fi kulli makan ba'du mawliya wa ba'd. Maka kaum muslim itu umum, mereka wali sebagian yang lain, apakah di haramain, di najr, di yaman, di syam, di Yordania, di afrika, di amerika, di semua tempat. Ya, semua, semua adalah wali bagi sebagian yang lain. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil-mu'mini kal-mu'niyah. Seorang mu'min untuk mu'min yang lain itu bagaikan satu bangunan, satu kesatuan bangunan. Al-mu'niyah hadha wa'fahara yumsiku ba'duhu ba'dahu. Ya, bangunan ini di atas bangunan yang lain. Maka Nabi menggenggam sebagian tangannya di atas sebagian yang lain. Digenggam oleh Nabi tangannya di atas. Amsaka asfalaha a'laha. Amsaka asfalaha a'laha. Ya. Yang atas menggenggam, yang bawah menggenggam yang atas. Wa in safata asfalaha safata. Kalau yang bawah jatuh, maka yang atas pun itu jatuh. Maka dalam mukminu, demikianlah gambaran kaum mukminu. Yasudu ba'du azra ba'du. Ya. Maka sebagiannya saling ya, menguatkan punggung sebagian yang lain. Yukawwi ba'duhu ba'dahu, saling menguatkan satu sama lain. Wa hum yadun 'ala man siwahu, mereka adalah satu tangan bagi sebagian yang lain. Dan Syekh bin Baz menyatakan wal ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah islamiyah fiha min al-fawaid al-'azimah. Dalam ukhuwah islamiyah terdapat faedah-faedah yang sangat agung wal masalih al-jammah, dan berbagai kemaslahatan yang sangat banyak dari mustama'i al-islami fil ajli wal akhir, ya, bagi masyarakat Islam di dunia dan di akhirat. Li'anna akibataha takatufun wa ta'awunun 'alal birri wa taqwa. Karena hakikat islamiyah, ukhuwah islamiyah adalah saling mendukung, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Hakikatuha islahu sya'ni wa tawjihun nasi ilal khair. Karena hakikat ukhuwah islamiyah saling memperbaiki keadaan, saling memberikan petua kepada manusia menuju kebaikan. Wa akhdhu 'ala yadi sabih, meraih menggenggam tangan orang yang bodoh, ya, supaya diberitahu. Wa radda dhalim 'ala dhulmihi, ya, mencegah orang yang zalim dari kezalimannya, wa'atrahu, dan ya, menepis di wa'atuh biyadihi al-madlum, dan mengambil tangan orang yang terzalimi, ya, ditolak, wa'amru bin ma'ruf, wa'nahi al-munkar, amar ma'ruf bin munkar, wa'ifsa'i amrillah, menyebarkan, wa'ifsa'i amrillah, menyebarkan perintah Allah, fil ardillah, di bumi Allah, wa'ilani hadhi, ya, dan mengumandangkannya kepada umat, hiya al-ukhuwah al-islamiyah. Hadhihi hiya al-ukhuwah al-islamiyah. Inilah ukhuwah al-islamiyah. Ila ghairi hadha min wujubi al-khair. Dan seterusnya. Dari ya, berbagai aspek kebaikan. Qala kasmudan cerita sudah berkata. Lam yarin min kitabi wa sunnat bi sunnati ma yadurru ala anna man waqa'a alihi al-abubu yakunu huwa al-mas'ulu atau yaqulu huwa al-mas'ula 'anil jinani faqat. Dan tidak terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa siapa yang waqa'a 'alaihi al-'adu yang diserang oleh musuh, ya, kaum muslimin, maka dialah dialah al-mas'ula 'anil jinani. Ya. Dialah yang bertanggung jawab untuk jinat. Biasanya dia yang diserang, enggak demikian. Ya. Maka kaum muslimin sebagaimana diterangkan oleh para ulama di buku-buku fikih dalam pembahasan jihad dipa, jihad membela diri yang tidak berlaku lagi, ya, izin ulil amri, izin orang tua. Tatkala kaum muslimin diserang di sebuah daerah, ya, maka kaum muslimin yang di sekitar daerah tersebut wajib membela. Wajib membela. Tidak bisa mereka membiarkan dalam urusan dia, urus masing-masing. Tidak bisa demikian. Fa innal muslimina syai'un wahidun wa jasadun wahidun. Karena kaum muslimin sesuatu yang satu, jasad satu. Yajibu ayyata amanu didda a'daihim. Mereka wajib tolong-menolong melawan musuh mereka. Walau taba'adat adbiyar, walaupun negeri-negeri mereka berjauhan. Walaysa fil kitabi was sunnati, tidak terdapat di Quran dan Sunnah sedikitpun. Mayadullu ala anna man nazala bihim yatrukuna adu yatrukuna, ya, atau yutrakun wa'aduhum. Maka tidak terdapat keterangan di Al-Quran dan Sunnah sedikit pun yang menunjukkan, ya, barang siapa yang musuh mereka singgah kepada mereka, hati mereka diserang, yutrakun, mereka dibiarkan begitu saja. Enggak. Ya, la bal fil kitab wa sunnah ma yadullu ala annahum yunsarun wa yu'awwalun. Bahkan di Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya mereka yang diserang itu ditolong, dibantu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tersaling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingat ya, dalam pembahasan jihad dipah, ya, kaum muslimin misalkan di Ambon diserang oleh kaum muslimin dari RMS, ya, oleh OPM misalkan, maka kaum muslimin yang ada di sekitar situ berkewajiban membantu. Kalau yang di sekitar situ juga tidak bisa, sekitarnya lagi terus sampai kita di Jawa sini. Ya. Itu ya, yang diterangkan oleh para ulama fikih. Nah, di pembahasan jihad, di kitab jihad, jihad di mana? Kemudian al-kalam ala hadis Hatib. Berikutnya ini adalah pembahasan terkait hadis Hatib ibn Balta'ah. Pernah dengar hadis Hatib? Hatib ibn Balta'ah adalah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Dia punya keluarga di Mekah. Waktu itu kaum muslimin telah bersepakat bermusyawarah bersama Rasulullah SAW untuk menyerang Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Nah, Hatib bin Balta'ah menulis surat untuk orang muslimin Quraisy, ya, bahwa kaum muslimin akan menyerang Mekah yang waktu itu masih musyrikin, dihuni oleh musyrikin. Ya, maka Hatib bin Balta'ah menganggap, ya, memberitahu kepada musyrikin ini, ya, supaya mereka ini nanti menganggap Hatib punya jasa. Karena mereka tahu Hatib nanti akan berangkat bersama kaum muslimin. Sementara anak, istri, keluarga Hatib masih di Mekah. Ya, masih di Mekah. Maka dia ingin kaum muslimin punya jasa terhadap dia, dengan itu keluarganya Hatib tidak akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin akan marah ketika orang Madinah menyerang, wah, ini keluarganya masih ada di sini. Ya, dia mengetahui itu. Dan dia menganggap hal tersebut tidak memudaratkan kaum muslimin, karena penyerangan tetap terjadi dan kaum muslimin tidak akan mampu lawan. Dia menganggap hal ini tidak memudaratkan kaum muslimin. Dia mengetahui. Ya. Nah, Umar bin Khattab menghendaki agar Hatib dibunuh, ya, karena dianggap sebagai khain, pengkhianat. Ya. Hatib orang yang ikut perang Badar. Bahasa di sini. Jadi di situ kronologinya. Bisa dipahami sini ya. Baik. Qala Ibnu Baz, berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Al-jasus syarruhu 'azim, ya, namanya mata-mata keburukannya sangat besar. Wa balaghuhu 'azim, bencana yang ditimbulkan dari mata-mata sangat besar. Wa li hadha yastahiqqu Hatib al-qatl. Oleh karena itu Hatib berhak mendapatkan hukuman mati, laula annahu syahida Badar. Seandainya dia tidak ikut perang Badar, wasallahu Nabi sallallahu, dan seandainya Nabi tidak membenarkan alasan dari Hatib kenapa dia mengirim surat itu. Ya, sara syubhatan fi kitabatihi, sehingga akhirnya itu jadi syubhat. Ya, ketika dia kitabah menulis surat, dia mengutus seorang wanita untuk pergi ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu bahwasanya ada surat berisi bocoran terhadap rencana kaum muslimin menyerang Mekah. Maka Nabi mengutus beberapa seorang sahabat untuk mengejar wanita tersebut di tengah perjalanan. Ya, wanita tersebut tak aku. Ya. Kata sahabat, enggak, kamu ini, kamu. Nabi sudah kasih tahu pasti. Kalau enggak ada, kita mencuci semua pakaian. Pasti ada. Wanita itu menyerah. Ya. Akhirnya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan surat tersebut. Nah, kemudian Hatib dipanggil untuk disidang. Dan Nabi membenarkan alasannya. Ya, fi kitabatihi, ini syubhatnya. Lahum ayyahmadu ahlahu wa malahu, yaitu agar mereka kaum muslimin, ya, nanti menjaga keluarganya. Artinya, tatkala kaum muslimin datang menyerang, mereka akan menganggap, oh ini ada Hatib ini, keluarganya mana, kita bunuh dulu. Ya, karena Hatib menyerang kita. Nah, jadi dia supaya kaum muslimin Quraisy tidak membunuh anak-anak keluarganya yang masih dia ada di Mekah dan menjaga hartanya. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu menyatakan, innallaha qad qala li ahli Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah berfirman kepada ahli Badr, lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni dosa kalian. Fa sara syubhatan fi dharbi an ya amma man ba'dahu fa ma lahu illa al-khiyana. Ya, lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nas'allaha al-afiyah. Ya. Maka surat yang demikian itu dianggap anggapan itu jadi syubhat. Ya. Ya, jadi syubhat. Adapun selain Hatib, maka tidak ada lain kemungkinan kecuali itu adalah pengkhianatan kepada Allah Rasulnya dan kaum mukminin. Qala Sa'id, ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz. Inta badarikal jasus, oh Syekh, kalau si jasus tadi mata-mata tadi taubat gimana? Kata Syekh, ada mahalun nazar. Ini perlu dilihat lagi. Al-maksud annahu idza thabata annahu jasusun yuqtal. Namun tujuannya kalau memang sudah terbukti dia mata-mata, dia mesti dihukum mati. Apa masalah tu nazar fi taubat ini? Ada pun masalah, oh ini apa namanya? Diperhatikan tentang taubatnya, awal ada di taubat atau tidak taubat? Masih belum, itu permasalahan yang lain. Idza ma qurima ba'da tawbati wa ba'da man lahat al-umur fa hada syai'un tsanin. Ya, kalau memang sudah diketahui setelah tobat atau setelah selesai perkara ini, itu perkara yang kedua, lain lagi. Lakin al-maqsuda ma ta'lima annahu jasus qutila. Namun yang jadi maksud pembahasan ini, kapan saja seorang diketahui dia mata-mata untuk orang kafir, maka dia dihukum mati. Hatta la yatajarra'a an-nasu 'ala tajassus 'ala al-muslim. Supaya orang-orang tidak ada yang berani lagi untuk memata-matai kaum muslimin. Qala Sa'id, yang pertanyaan berkata lagi kepada Sa'id, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ba'du ahli al-'ilm inna fi'la Hatibin fi'lun kufrun, lakin Hatibun manahu min al-kufri li'annahu min ahli Badri. Hal huwa wajibun? Ya. Yaqulu li'anna hadhihi al-muwalatu. Penanya berkata, wahai Syekh, sebagian orang ilmu mengatakan perbuatan Hatib itu adalah perbuatan kufur. Namun Hatib tercegah dari kekufurannya wajih yang sahih, yang benar. Yaqul li anna hadhihi mahlatun. Ya. Karena dia mengatakan perbuatan jahat hatib ini berarti bentuk mualat, bentuk loyalitas membela kaum muslimin untuk melawan kaum muslimin. Fahajalah, maka saya menjawab, Allah yang asyubhat Tuhan amin takfiri wa khatli. Yang nampak adalah ada syubhat yang mengancam dikafirkan dan dihukum matinya hatib. Ya, wa syubhatu qawlihi min ahli Badar. Pertama, syubhat yang pertama, dia itu statusnya sebagai orang yang perang Badar. Wa qawlihi ta'awwal, dan juga statusnya dia ta'wil. Karena dia beranggapan perbuatannya tidak memudaratkan kaum muslimin. Dia beranggapan kaum muslimin apa keluarga dia yang ada di Mekah dibunuh oleh musyrikin. Karena musyrikin menganggap hati punya jasa. Ya. Fajtama lahu at-ta'wil wal hadis sahih. Maka terhimpunlah ta'wil dan hadis sahih yang menerangkan tentang keutamaan Ahlul Badar yang hati ada di kelompok Ahlul Badar. Itu hadis sahih Imam Bukhari itu mengatakan berlaku. Lakukanlah wahai Ahlul Badar apa yang kalian inginkan, aku telah berdosa. Kalian wasal sunnah dan ibadat lebih wakuf perinciannya. Maka hal ini menjadi syubhat ya, untuk diterapkan ke hukuman mati dan dikafirkan hatim ya. Jadi syubhat ini bila la syaka ada tajassus ya tawallin lil musyrikin, kalau bukan karena itu tidak dilakukan lagi. Bentuk memata-matai kaum muslimin itu adalah bentuk tawallin. Paham tawallin ya, membela kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Wariddatun yujibul khatlah, dan itu adalah tidak dilakukan lagi mata-mata kaum muslimin bentuk kemurtadan yang mengharuskan dihukum mati. Walihada lama jaa ayyul musyrikin, maka itu terkala datang mata-mata kaum musyrikin ya tajassasu ya amra ya tajassasu umira bi qatlihi, yang mata-mata kaum musyrikin ini mata-mata kaum muslimin, maka diperintahkan dia untuk dihukum mati. Qala sa'ilun ya, penanya berkata, idan la yubsar wa yusalla alaihi, orang yang mata-mata ini dihukum mati, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Fa'ajaba, na'am, kata syekh, iya. Berarti statusnya apa? Kafir. Dan dibutuh, wahnya panjang sekali. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Panjang sekali. Dari syarah Zari Ma'ad, ونحن من التعليقات بزيئة على الصحيح البخاري. قال لمن معلم فائدة فائدة. قال الشيخ عبد العزيز الراجي بركات الشيخ عبد العزيز الراجي وفقه الله صلى الله عليه وسلم مريد الإمام بن باز. فالذي فعله حاطب رضي الله عنه هذا من باب التولي للكفار. Yang dilakukan hatib ini sebenarnya adalah bentuk tawalli kepada orang-orang kafir. Wa tawalli kufar riddatun, dan dilakukan lagi tawalli terhadap orang kafir adalah kemurtadan. Tawalli kepada apa? Membela kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Wal mali min riddati hatibin wa qatlihi majmu'ul amrayn. Namun ada yang menghalangi dari kemurtadan hatib dan dihukum matinya, yaitu dua hal. Al-amrul awal, yang pertama syubhatul lati uridatlah wa huwa an yattakhidha yadan 'inda al-kuffar yamnuna biha qarabatan. Ya, ada syubhat yang ada pada hati ini, yaitu ayattakhidha yadan, dia ingin punya tangan, artinya dia ingin punya jasa ya 'inda al-kuffar, kepada orang-orang kafir, yang dengan jasa tersebut yang punah hormatan orang-orang kafir akan menjaga keluarganya. Ini ayo wasani qawluhu syahid badan, yang kedua tentu saja statusnya hatib ini sebagai orang yang ikut perang Badar. Fahada al-amrani mana'a hatiban min al-qatl wa min al-kufr, maka kedua hal ini mencegah hatib untuk dibunuh untuk divonis kafir. Fa ala hadha mutaqawwina, beliau pun melakukan perbuatan ini karena mengetahui, menyangka itu baik. Wa hadza shadiqun laysa bikadhib, wa huwa shadiqun laysa bikadhib. Dan hati tatkala dia menyampaikan paparan dia, dia jujur, tidak dusta. Waqala dan Syekh berkata, Syekh Abdullah Syarji, fahal yukinu ayin istabi'a al-amrani fi'i man ba'dah. Apakah mungkin ada terkumpul dua hal ini pada sosok selain Hatib? Ya, misalkan dia melakukan pengkhianatan juga, namun dia tidak dibunuh. Kenapa? Karena dia punya dua hal tadi. Dia sudah menyangka perbuatan ini tidak memudaratkan kaum muslimin karena bla bla bla, dan satu lagi ada hadis atau ayat yang membela dia. Nah, majtama, ya, kata Syekh Abdi, tidak bisa, tidak terkumpul dua hal itu pada selain hati. Faman tajas kesa'ala muslimin yuktar, siapa yang memata-mata kaum muslimin, maka dia dihukum mati. Lianna ulayah islamik bihi ala marah, kata tidak mungkin pada orang tersebut selain hati terkumpul dua hal tadi. Ya, saya bangun sini. Dalam peperangan Badar, wa qaumuhu jahada ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana statusnya di berjihad bersama Nabi SAW? Kullu dzalika mimma ja'ala al-amrah fi haqqihi ahmana. Semua itu diantara hal-hal yang menjadikan perkara pada hati ini menjadi lebih ringan. Ya. Lakin ghairuhu namun selain hati bin Abi Bakar bin Anas lahu ala dzalika wa innahu yu'tabaru fi haqqihi kubra. Kalau ada orang yang lain yang melakukan perbuatan seperti itu, maka dia dianggap sebagai orang kafir wa ia dina. Kultu, kata saya pikir. Al-Islam, Al-Islam, wajmu, bagaimana? Kultu, itu ya. Lalu kudiru anna rajulan fa'ala kama fa'ala hatibun. Seandainya dianggaplah ada seorang yang melakukan seperti perbuatan Hatib, wadana annahu la darara min fi'li, dan dia menganggap tidak ada mudarat dari perbuatan dia, fala raiba fi adami kufri, maka tidak diragukan lagi orang tersebut pun tidak kafir. Fi ma bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Wa kata idza alimna min mudzalik, demikian pula kalau kita mengetahui dari hal tersebut. Wabillahi taufiq. Wa qala Syekh Shalal Fauzan fi silsilah Asy-Syafi'i Syafi'i Masail, sesuatu yang Fauzan berkata di silsilah Syarah Masail, ya, fa'ala hatibun ma fa'ala, hatib melakukan apa yang dia lakukan, dia hendak mutakwil wala, karena dia mutakwil dinafsi pada diri dia sendiri, wa dhanna anna hadha ma yadurru al-muslimin, dan dia mengklaim menyangka perbuatan dia tidak membahayakan kaum muslimin. Lidzalika Rasulullah lam yukaffirhu, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan dia, anna mu'asala minhu khata' khata'un, karena ada kekeliruan antakwilin dari takwilin walau usahati padun, dan dia pun memiliki keistimewaan, ya, kafarat anhumah hasaw, yang menggugurkan apa yang terjadi padanya, yaitu dia sebagai ikut perang badan. Kultur kemudian Syarbih juga mengatakan at-ta'wil bi'tiqadihi an-anna la darara bi'fi'lihi ala muslimin waladhi mana'ahu minal kufri. Takwil dengan keyakinannya bahwasanya perbuatan dia tadi tidak membahayakan kaum muslim, ya, itulah yang mencegah dia dikafirkan. Waladhi mana'ahu minal ta'zir, ya, dan yang mencegahnya dari hukuman, maqala al-Tahawi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Tahawi dalam syarah Mishkan al-Athar, anna min sunnati Rasulillah, bahwa diantara sunnah Rasulullah SAW, ya, amrohu bi iqalati dawil hay'ah, perintah Nabi untuk, ya, membatalkan dawil hay'ah, orang yang memiliki kedudukan, ya, dibatalkan namanya bi iqalati dawil hay'ah asaratihim, segala macam bentuk keterbincilan mereka, ya, bentuk kesalahan mereka. Orang yang memiliki kedudukan di sini bukan maksudnya karena dia bangsawan, bukan, tapi karena statusnya tadi. Dia pernah ikut perang Badar, dia punya amalan besar, dia punya peran besar dalam Islam. Ya, maka hal ini dibatalkan, ya, dengan dibatalkan ketergelincirannya tadi. Illa fi hadin min hududillah, kecuali hak. Kalau walaupun dia Ahlul Badar, ternyata dia minum khamar, maka dia dicambuk. Ya, walaupun dia punya prestasi yang besar, ternyata dia berzina, maka dia dirajam. Dia mencuri, maka dia dipotong tangan. Paham gak sih? Ya. Ini jangan sampai disalahpahami. Ya, jangan sampai disalahpahami. Bahwasanya yang dianulir ketergelinciran para tokoh-tokoh besar, ya, itu hal-hal yang bukan pada hak. Kalau ada pada hak, ambil, ya, minum khamar tetap dicampur oleh Umar bin Khattab. Seandainya ada orang yang punya keistimewaan, punya peran besar dalam Islam, dia mencuri, mesti dipotong tangannya. Ada lagi tadi. Wa kana hatibun li syuhudihi badran wa lima alaihi min al-umur al-mahmudah min dawil hay'at lam yakun alladhi atami ma yujibu haddan. Dan ya, Hatib karena dia ikut perang Badar dan juga karena dia memiliki berbagai, ya, perkara yang terpuji dan termasuk di antara orang-orang yang teristimewa, maka dia pun juga tidak, dan perbuatan dia tadi itu pun tidak mengharuskan ya, terkena had, membocorkan rahasia. Ya, itu tidak mengharuskan dia terkena had, ya, dipotong tangan dan semisalnya. Wa innama yujibu ukuran laisat bihadin. Perbuatan dia itu mengharuskan dihukum aja. Ya, bukan dikenai had, paham gak sih? Dihukum aja, ditazir. Yang hukuman ini sesuai dengan keputusan pemimpin. Beda dengan had. Kalau had hukumannya sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Paham sini ya? Kalau ada imam, misalkan imam besar dalam Islam melakukan kekeliruan, dia punya peran dalam Islam. Yang kekeliruannya ini berkonsekuensi hukumah. Ya, itu bisa diadili. Tapi kalau berkonsekuensi had minar hudud, itu enggak bisa. Ya. Dia berhormat tetap dicampur. Bisa dipahami ya. Andai tadi Marafa'aha anhu Rasulullah SAW. Ya, maka Hafib, maka Rasulullah SAW mengangkat hal-hal ini. Bahwasanya Hafib adalah ahli badan lima kana ma'u dan hai'at, karena beliau memiliki kedudukan. Wa kana alladhi kana min min qadamatin fihi hadrulillah walam yarfa'hu Umar walam Aliyun walam man siwahuma li hai'atihi. Ya, nah, orang yang memiliki peran keistimewaan seperti ini, ya, apa itu, namun ternyata dia ya, terjatuh ke dalam kesalahan yang mesti diterapkan had, maka Umar, Ali dan selainnya tidak mengangkat hal ini, tetap menerapkan. Ya, di antaranya Umar bin Khattab, ada Abu Badar yang minum khamr, ya, ada Abu Badar yang minum khamr di zaman Umar. Umar tetap mencambuk orang tersebut walaupun dia ikut perang Badar. Bisa dipahami sini ya? Boleh. Lianna al-hayata innama tarfa'u al-uqubati allati laysat khuludan, karena kedudukan dia misalkan sebagai bagi orang yang ikut perang Badar itu hanya mengangkat hukuman yang bukan khulud, bukan hak. Wala tarfa'u al-uqubati allati hiya khulud, tidak sama sekali mengangkat hukuman yang merupakan khulud. Khulud, kata Syekh begini. Qala al-Qari, ya, berkata Syekh Mulla al-Qari, bin merfaqati al-maqatih wa udru hatibin ma dabarahu fa innahu sana'a dhalika muta'awilan. Udru hatib juga berkata dari apa yang disebutkan dia melakukan tersebut karena mentakwil, ya, alla darara fihi wa fihi annahu law irtakaba kabiratan mutadamminatan li adab Nabi sallallahu alaihi wasallam laka kufran. Ya, dia mengaku dia punya takwil bahwasanya perbuatan dia membocorkan rahasia yang menyerangkan kaum muslimin ke kota Mekah, hal ini tidaklah memudaratkan. Ya, dan juga terdapat keterangan seandainya dia terjatuh ke dalam sebuah ya, perkara besar yang di sini dapat mengancam ya, keselamatan Nabi, dapat mengganggu Nabi sesalam, maka itu pun menjadi kafir. Namun apa yang dilakukan oleh Hatib itu sama sekali tidak membahayakan kaum muslim. Ya, dia hanya mengirim surat kepada sejumlah tokoh muslim yang tahu keberadaan keluarganya Hatib. Paham gak sih ya? Kemudian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nabi yang benar, Hatib tidak bermaksud ingin mencelakakan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Bal innama qasada dafal adar qufaan qarabatihi, bahkan tujuan dia ialah ingin menolak orang-orang kafir berbuat keburukan kepada kerabatnya. Ala dhanni annahu la yadurru an-nabiyya hadzal balagha, ya, hadzal balagha, dengan anggapan dia hadzal balagh, informasi ini yang dia sampaikan kepada musyrik Quraisy itu tidak memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad saddaqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal ini. Na'am qasra bi ijtihadi haitsu akhfa amra wa lam yasta'dhin min sallallahu alaihi wasallam bi fi'li dhalika. Wallahu a'lam. Benar, Hatib itu telah lalai berdapat pangan dalam beristihad istihad dia hingga dia menyembunyikan perkara tersebut, tidak minta izin dari Nabi SAW terhadap perbuatan dia tersebut. Wabim mana sahabinan ulama ada anak muta'awilun, di antara para ulama yang menetapkan bahwasanya hatib ini mentakwil adalah Al-Qadhi Abu Ya'la sebagai ulama dalam kitab Zadul Masir. Aqarah Ibn al-Arabi ini juga ditetapkan oleh Ibn al-Arabi dalam Aridah al-Ahwadi, Al-Muhib al-Tabari dalam Iqayat al-Ahkam, Ibn al-Jawzi juga dalam Kashful Mushkil, Az-Zarkashi dalam Tanqih. Kemudian ditetapkan oleh Bahabdi Ibn Shaddad dalam Dalailul Ahkam, Ibn Battal dalam Syarah Al-Bukhari, Ibn Wazir dalam Izzahul Haq, Ibn Hajar dalam Al-Fathatul Bari, Ibn Zakaria Al-Sawri dalam Minhatul Bari. Zakaria Al-Sawri murid siapa? Ibn Hajar Al-Sekolah. Ini juga punya Syarah Bukhari, namanya Tuhfatul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Sa'ati fil Fathi Rabbani ditetapkan pula oleh Al-Mubarakuri dalam Tuhfatul Abadi, Syarah Sunan Tirmidzi. Wal-Kandahlami, Kandahlami, siapa dia ini? Keponakan dari Maulana Ilyas Al-Kandahlami. Al-Kandahlami, Maulana Zakar Al-Kandahlami, Al-Muhaddis, Al-Muslim, menulis kitab Fadha'ilul Amal. Tahu kitab Fadha'ilul Amal? Nah, Kandahlami. Bita'lim As-Subayi. Beliau dipuji oleh Syekh Hamid Akram Al-Bukhari sebagai penulis syarah kitab Al-Muwatta sepanjang zaman. Wa Ibnu Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari, dan selainnya. Wa dalilu haula ya laimati dari diri para imam ini, huwa marwah al-imam Ahmad bin Musdalif. Itu yang sebagaimana yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam mustadnya, Ibn dalam sahihnya, dengan sanad yang sahih dari Tariq, dari jalan Lais bin Abi Zubair, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, wa bihi disebutkan dalam hadis tersebut, ya hati bapak Alta, wa hati bapak Alta, apakah kau lakukan itu? Qala amma inni lam aqalu ghasyan ya Rasulullah wa la nifaqan, wa ya Rasulullah saya melakukannya itu tidaklah saya melakukannya karena saya ingin bersikap curang menipu kaum muslimin wahai Rasulullah, bukan pula kata kamu nabikan. Qad alimta anna Allah mudhiru rasulih wa mutimmun lahu amrah, dan anda sendiri wahai Rasul telah mengetahui Allah akan memenangkan rasulnya, menyempurnakan urusannya. Ini disesuaikan oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya berdasarkan syarat muslim, syarat muslim. Dalil yang lainnya ialah min qawlihi aidan wa huwa marwah wa tabar at-tahawi bimushkil. Jadi dalilnya ialah, dan juga Imam Hakim disahihkan oleh Imam Hakim disepakati kesahihannya oleh Al-Zahabi dan dia dalam hadis Al-Mu'arraq dengan sanad yang hasan dari jalan Ikrimah bin Ammar. Dia mengatakan haddatsana Abu Zamil an Ibn Abbas, Abu Zamil telah menceritakan kepada kami dari Ibn Abbas. Allah, dia berkata wafihi disebutkan ya hatibu marhamalaka ala dhalik, wai hatib, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini, membocor rahasia kaum muslimin dengan mengirim surat rencana penyerangan kaum muslimin kepada penyerangan Makkah, dibocorkan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Makkah, apa yang membawa untuk melakukan ini? Oleh Rasulullah, dia mengatakan oleh Rasulullah amma wallahi inni lanasihun lillahi wa lirasulih, demi Allah saya ini orang yang tulus beriman kepada Allah, tulus dalam mengikuti Rasulullah SAW, walau kuntu ghariban fi ahli Makkah, lakin kuntu, namun saya ini orang asing di Makkah, wa kana ahli bainan dhahranihim wa khashitu alihim, namun keluarga saya berada di tengah-tengah mereka, saya mengkhawatirkan mereka. Fakatabtu kitaban la yadurullah wa rasulah, aku menulis surat yang surat itu juga tidak mengundurkan Allah dan Rasulullah. Wa asa ayyakuna fihi manfa'atun di ahli, dan semoga surat saya itu bermanfaat buat keluarga saya. Fala berkazir fi musnadil ma'ruf Wahai isnad menjadi sangat ini baik ikhtar wadiah di kitab ini. Ya, kudu. Saya katakan kepada Syekh ini, ada nasuk sorehun di ta'wil ini. Ini nas yang jelas, yang tentang ta'wil hatim. Apakah ada hal dari Qol Ibnahu ta'amma dan mudahira mudahira terbukar wa mu'awanat lahum ala Rasul wa ashabihi bi ajri waladihi wa malihi. Apakah setelah hatim kita katakan juga orang ini sengaja menolong orang-orang kafir, membantu mereka untuk melawan Rasul dan para sahabatnya karena kepentingan anak-anak dia dan hartanya? Fahada batilun marbudun binasil hadis. Maka ini adalah batil terperolok dengan ya, ketetapan hadis tadi. Wa kalami ahli ilm dan ucapan para ulama. Fakat nafa'an nafsihi al-gish. Ya, hakim telah menafikan sikap gish, sikap curang menipu pada diri dia. Wa asbata an-nushanillahi wa rasuli. Dan dia pun telah menetapkan ada sikap an-nusuh. Nusuh itu pemurnian, memurnikan Allah dan Rasulnya. Wa annahu la manfa'ata fihi li salatina Quraisy. Li salatina Quraisy. Mudah. Dan dia pun juga sudah menyatakan surat kita itu tidak ada manfaatnya yang ditujukan kepada para tokoh-tokoh Quraisy. Ya, tidak Rasulullah untuk melawan Rasulullah sesuatu tidak ada pengaruhnya. Nah, loncat ya. Kecil-kecil sih misalnya. Di atasnya lagi. Mana tadi? Wala yaqulu dzalika ya. Wala yaqulu dzalika man yuzahiru kufar yajib dunia. Dan enggak ada orang yang membantu orang-orang kafir karena urusan dunia atau mengatakan hal tersebut. Enggak ada. Ya. Ya. Yang dikatakan oleh hatib itu menunjukkan bahwasanya dia itu mentakwil. Ingin dia memiliki peran terhadap musyrikin dengan peran tersebut dia akan ya dijaga keluarganya oleh musyrikin. Tidak dulu. Karena kalau musyrikin ketika orang-orang Madinah menyerang Mekah, mereka akan marah kepada keluarga-keluarga ya, kaum muslimin yang ada di Mekah. Mana keluarga ini? Nah, eh begitu. Anu lagi tadi. Wa kana yaqna annahu anna kitabahu ya. Lan yadurru Allah wa rasulahu dan dia sudah yakin. Bahwasanya surat itu ya informasinya tidak akan memuratkan Allah dan Rasulnya, tidak akan bermanfaat ya bagi para tokoh-tokoh Quraisy untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yaktubuhu nabur liyu'inahum wa yudhahirahum ala Rasulillah. Maka hatib tidaklah menulis surat untuk musyrikin ya supaya membantu mereka, menolong mereka untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Ya balam yaktub ma kataba illa khawfan min haula'i al-kafarati 'ala abna'ihi ayaqtuluhum. Bahkan tidaklah dia ya apa, dia tidaklah menulis surat dari apa yang ditulis kecuali karena rasa takut dia terhadap orang-orang kafir Quraisy ya membunuh anak-anaknya. Wakata berkitaban ila unasin minal musyrikin mimman ya'rifuhum. Maka dia pun menulis surat kepada beberapa orang musyrikin yang dia tahu. Orang-orang ini yang hati kenal. Wa asarwa ilaihim bil mawaddati. Ya. Dan menyembunyikan ada rasa cinta kepada mereka. Ayah wa tu ahlah wa malah min kufar Quraisy. Ya. Agar mereka menjaga keluarga dan harta-hartanya dari orang kufar Quraisy yang lain. Li'alla yaqtuluhum li'khurujihi ma'a Rasulillah, supaya musyrikin Quraisy tidak membunuh anak-anaknya karena tahu ia telah berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qitalihim, dalam memerangi mereka. Syahiran silahahu, seraya menghunuskan pedangnya alaihim, untuk melawan mereka musyrikin Quraisy. Nasihan lillahi wa rasulih ya bihijratihi wa jihadih, yang memurnikan perimanan kepada Allah, yang memurnikan itibak kepada Rasulullah dengan berhijrah, berjihad binafsihi ma'al muslimin, berjihad dengan diri sendiri bersama kaum muslimin. Tidakkah qala kama fil Bukhari? Wallahi ma kafartu. Oleh karena itu Hakim berkata sebagaimana dalam riwayat Bukhari, demi Allah aku tidak kufur. Wala sadattu lil Islam illa hubban. Dan tidaklah bertambah pada diriku kepada Islam kecuali kecintaan. Fahal yaqulu hadza man athara ya. Ya. Hubba malihi wa waladihi ala hubbi nusrat al-Islam wa ahlihi al-qurbi wa ahlihi. Apakah hal ini diucapkan oleh orang yang memprioritaskan kecintaan dia ya, kepada harta dan anak-anaknya daripada cinta menolong Islam dan kaum muslimin melawan orang-orang kafir, melawan kekufuran dan orang-orang kafir? Tidak mungkin. Bala'ana al-kafara ta'ala Rasulullah wa ashabihi li'ajib dunia. Bahkan yang kayak begitu hanyalah menolong orang-orang kafir untuk melawan Allah dan Rasulnya karena dunia saja. Tsumma yasduq bi annahu masdadan lil Islam illa huwa. Kemudian Khatib itu jujur dengan dia menyatakan tidaklah bertambah pada diri dia tentang Islam kecuali kecintaan. Ya. Fa in qulta qala la katakan inna muta'awwil al ma'dzur bi ta'wilihi la ya'zam. Wa man sabba qala ya tuhat qala ya tuhat ibn muqtajan. Ya. Di amali as-salih al-aqwiyah. Di anna al-aqwa la yaqulu illa an zalbin. Kalau anda katakan, anda bertanya, sesungguhnya orang yang takwil yang diberi kutur dengan takwil yang tidak berdosa, namun di sana ya, Hatib tidak butuh kepada amalan dia, amalan soleh dia ya, supaya dia bisa dimaafkan karena memaafkan itu tidaklah melainkan karena dosa. Paham gak sih? Ya. Namanya ampunan kan karena dosa. Ayubal hadza la yamna qawluhu ta'awwala. Maka jawab, ya, hal ini tidaklah mencegah statusnya Hatib dia karena bertakwil. Inna ma hasima asima wa ihtaja lil mamirati li amalihi bi isyanihi amra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi katsbil khabari an kulli ahadin. Ya. Namun dia berdosa dan membutuhkan ampunan dari Allah dengan amalan dia, karena dia telah mendurhakai perintah Nabi SAW untuk menyembunyikan informasi ya. Agar jangan dia bocorkan kepada siapapun tentang penyerangan kepada orang-orang Mekah ya. Wali'anamu ta'adjada li'unasin minal musyrikin, karena dia hanya ingin menarik simpati beberapa orang musyrikin Quraisy limaslahatin rajahatin. Ya, karena untuk semua maslahat yang diharapkan dari musyrikin Quraisy. Wa inna mattaqwilu waqi'un fi qawlihi taqada an la darara 'ala mu'minin fi ikhbarihi bi ba'd al-khabari li ulaika an-nahar. Wa billahi taufiq. Ya, takwil tersebut memang terjadi. Ya, ketika Hatib itu yang ini bahwasanya informasi yang disampaikan kepada musyrikin itu tidaklah ya, memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Ya, dengan sebagian berita yang disampaikan kepada orang-orang kufar tersebut. Semua panjang sekali khutbahnya. Kemudian balik lagi. Dalam berapa sekarang berarti? 200 besar. Su'ila aidan qila lahu al-jasus yuqtal. Syekh sudah ditanya apakah mata mata itu mati? Qala la maswab annahu yuqtal. Ya benar. Yang benar mata mata itu dihukum mati. Qala yuqtal haddan aw kufran. Nah. Syekh ditanya lagi, dia dihukum mati karena diterapkan had atau karena kekafiran dia? Kata Syekh al-hasabi hali, sesuai dengan kondisi. In kana yatajassasu lil kufar fa huwa yuqtal kafir. Kalau dia memata-matai untuk orang kafir, dia bekerja untuk orang kafir, maka dia dihukum mati karena kekafirannya. Dia namun min ansharin, karena dia termasuk ansar, penolong orang-orang kafir. Wa in kana, nah berikutnya, sekarang dia memata-matai pemerintah kaum muslimin lil buwati, ya, untuk membela buwat karena pemberontak. Ayuk talu mislu qatlil muwat, maka dia dihukum mati ya, seperti pembunuhan yang dilakukan terhadap para pemberontak, bukan karena kekafiran dia. Paham gak sih? Nah, kalau opas-opas gimana tuh? Blondo Irak, ya, yang membela company, bekerja untuk kepada company, melawan kaum muslimin. Orang Belanda itu jumlahnya sedikit, namun dia bisa menjajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, tidak mungkin dia membawa semua tentara dia ke Indonesia. Rakyat dia ini berapa? Nah, dia sedikit, namun dia mampu kerjakan. Rondo Ireng, opas mata-mata. Gimana tuh keadaan opas? Murtad dulu. Jelas. Mudha'atul muslimin, mudha'atul kufar ala muslimin. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian qala sa'ilun, penanya berkata lagi, Hafibullah sebab firman ini qatli di kaumnya syahidah badar. Hatib kalau begitu saat ini, ya, dia tidak dihukum mati sebab apa? Disebabkan pencegahan dari, ya, pembunuhan dia karena diikut perang badar. Tidak dihukum mati karena diikut perang badar. Ya. Kata Syekh, qawluhu ta'awwala wa lahu hadhihi sabiqah al-'azimah. Karena statusnya, ya, dia mentakwil, dianggap itu enggak memudaratkan muslimin. Dia ingin punya peran terhadap beberapa orang musyrikin Quraisy yang dia kenal, maka kalau dia kasih tahu ke mereka, maka mereka akan mengatakan, wah, tiba-tiba itu jadi. Oleh kita jaga. Kalau nanti ada orang Quraisy yang lainnya yang ngamuk, ingin membunuh dia dan membunuh anak-anaknya, orang-orang yang diberikan surat kepada dari Hatib akan menjaga anak-anaknya. Ini cukup pelik permasalahannya, ya. Pelik dia. Nah, ya, jelas ya. Kemudian pertanyaan kita ini, ya, walahu hadhihi sabiqatul 'azimah, dan dia pun memiliki berbagai keistimewaan nilai yang besar, ya, karena dia pun perang badar, wa ta'awwala, dan dia pun mentawi, wa illa anzalallahu fihi, ya, kalau tidak, maka Allah telah menurunkan firman-Nya tentangnya, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, itu pasti dia kena, ya. Janganlah kalian menjadikan musuh dan musuh kalian sebagai wali-wali. Bahwa amalun yujibul khatlah, maka inilah amal buruk yang mengharuskan dia dihukum mati. Laula hadhihi al-hasanah al-azimah, laula hadhihi al-hasanah al-azimah allati syahidah, seandainya bukan karena kebaikan ini yang dia ikut perang badar, wa dhanna anna hadha ta'wila yanfa'u, dan dia menyangka bahwasanya ta'wil ini bermanfaat, wa dhiya wa huwa yakuna lahu yadan indahum, dia ingin punya peran di sisi musyrikin Quraisy. Yang kuna biha Allah wa malahu, yang dengan peran tersebut musyrik Quraisy akan menjaga harta dia dan anak-anaknya. Majtama alahu at-ta'wil wa hadhihi sabiqatul 'azimah, maka terkumpullah untuk Hatib untuk dicegah dia dihukum mati dan dikafirkan karena takwil tadi dan kebaikan yang luar biasa ini, itu untuk perang badar. Wa hadha yufidu anna ahla sawabiq wal khair al-'azim, dan ini pun memberikan faedah bahwasanya orang-orang yang memiliki, ya, kebaikan yang sangat besar, ya, idza zallu, idza zallu wa bi ma'ata tagrijir wa ta'awwalu, dan mereka mentakwil, fa yanbaghi an tuntafaru antum ta'an tum tafara lahum zallatuhum, maka ketergelinciran mereka sepatutnya itu dimaafkan. Nadhar li sawabiqihim, karena melihat kepada kebaikan-kebaikan mereka al-azimah yang sangat besar, wa amalihim al-jariyah, dan amal-amal mereka yang luar biasa, li'adli annal ihsana, karena seseorang wa imbalaba wa balaba minal ilmi, meskipun setinggi apapun ilmunya, wa ilmi dan keutamanya, qad yazallu, ya, wa qad yaglatu, yaglatu, terkadang dia bisa tergelincir, terkadang dia bisa salah, ya, zalla yazallu, bukan di situ. Ya, bisa dipahami sini, ya. Al-Imam Abu Hanifah, ya, punya keterbelinciran. Al-Imam An-Nawawi punya keterbelinciran dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya, Al-Imam Ibn Hajar punya keterbelinciran. Dia punya sawabin. Ya, dia punya kebaikan yang sangat besar. Dia pun mentakwil salah di situ istihadnya. apalagi di zaman beliau Asy'ari berkembang besar, populer. Ya, dan boleh langsung disampaikan. Paham gak sih? Baik, Pak. Ya, kemudian qala sa'ilu, penanya berkata, "Lau tajassa sabiru hatibin muta'awilan. Man tajassa sabada hatibin 'ala al-muslimin muta'awilan?" Saya sih kata penanya, Hatib memata-matai kaum muslimin kan itu karena mentakbir. Berikutnya, orang yang memata-matai kaum muslimin selain Hatib, setelah Hatib, orang lain, ya, dia memata-matai kaum muslimin, apakah dia juga dianggap mentakbir? Ya, kata Syekh, ya kembali. Berbeda hukumnya. Al-Adhar yang jelas, yang nampak karena wigakana, ya, itu ada putlet, kayak kita dia boleh ya. Anahu idza kana lahu min as-sawabi wal a'mali as-salihati allati tub'idu an dhalli as-su'i wa an ridati fa ma fihi imani wa an yu'amala mithlu ma 'amala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hafidan. Nah, memang pada orang tersebut memiliki berbagai sawabi, ya, keistimewaan, prestasi, wal a'mal as-salihah, amal-amal saleh yang akan menjauhkan dia dari dugaan buruk tersebut, dari kemurtadan tersebut, ya, maka tidak ada yang menghalangi supaya juga dia diberlakukan seperti Nabi SAW memperlakukan Hatib. Lakinna al-aslah anna jesus, namun hukum asalnya bahwasanya ya, pemata-mata ini yuk tanu, dia dihukum hati. Ini hukum asal. Di anna Rasulullah SAW lama mana akmatlah, karena Rasulullah SAW terkala menghalangi dihukum matinya Hatib, qala la'allallah ittala ila ahli badan dan seterusnya. Allah telah melihat kepada ya, orang-orang yang terperang pada kemudian Allah berfirman, ikmalu wa syi'tum wa'at kebatulahum ya ila akhir. Padahal annahu lawla hala laqutina. Dan ini menunjukkan bahwasanya seandainya bukan karena ya, Hatib ini memiliki keistimewaan yang sangat besar di perang Badar, maka tentu dia telah dihukum mati. Wa hadhihi khoslatun qad yusharibuhu fiha man sabaqat lahu a'malun shalihatun. Dan ya, sifat ini terkadang itu sama, bisa sama pada orang lain yang memang dia memiliki amal-amal saleh ya, dan dia memiliki berbagai keistimewaan yang sangat besar, ya, amal jalilah, ya, dan juga amal-amal yang besar, ya, binasri Islam wal muslimin, ya, dalam menolong Islam dan kaum muslimin, fi iyanati muslimin, untuk menolong ya, kaum muslimin, thumma zalla, kemudian dia tergelincir, wa hawa, dia keliru, hafwatan dengan sebuah kekeliruan, teruji ukatlah yang mengharuskan dia dihukum mati, lakin hadihil masyahid, wa hadhihi al-a'mal as-salihah, namun kebaikan-kebaikan ini, amal-amal saleh ini, qad yara biha walul amr, terkadang walul amr akan melihat, mempertimbangkan hal itu, anna tashfa' lahu, hal ini akan memberikan syafaat untuk dia, ya, fi qabuli udhri, untuk diterima udhurnya, wa dafi hadhihi az-zallah, ya, dan ya, untuk menepis ketergelinciran tadi. Wa qala fi mawdi'in akhar, dan beliau juga berkata di tempat yang lain, Syekh Ibbas, wa hadza yubayyin lana, dan kisah ini pun juga menjelaskan kepada kita annal jasusa minal musyrikin yastahiqu al-qatl. Ya, mata-mata yang bekerja untuk kaum musyrikin maka dia layak untuk dihukum mati. Wa anna man dafa'a al-qatl an hatibin amran. Yang mencegah di pokok belikan hukum mati pada Hatib ada dua hal. Wa huma sidqu fi maqala, yang pertama kejujuran dia dari apa yang dia utarakan, dia paparkan wa annahu hasala lahu syubhatun fi hadza syai. Ya, dan ini pun menjadi syubhat terkait kasus ini. Wa qawluhu min ahli Badrin pada fa'anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua karena statusnya dia sebagai orang yang ikut perang Badar, maka hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, mencegah Hatib dibunuh atau dikafirkan. Padahal dzalika ala amr jasus, maka hal ini menunjukkan bahwasanya mata-mata min ghairi hadza sinfi, yang selain dengan sifat seperti ini ya yastahiq ayyum tan, dia mesti dilayak untuk dihukum mati ya, di annahu yadurru bil muslimin, ya, karena jelas ini membahayakan kaum muslimin. Wa yubayyinu ba'da awratihim, wa yu'inu al-aduwa alaihim. Ya, juga karena mata-mata seperti ini hanya akan menerangkan sebagian aurat kaum muslimin, celah-celah kaum muslimin, titik-titik lemah kaum muslimin, ya, dan menolong musuh untuk melawan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan ya musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, sungguh dia telah tersesat. Fal amru 'azimun wal khataru kabirun bit tajassus. Perkara ini perkara besar, bahaya ini sebuah yang sangat besar terkait tajassus seperti ini. Fa idan dafa'a al qatlu fi haqqi hatimin wa ghayri hatimin la yulhaqu bihi wa la yusawi. Apabila ya, hukuman mati tidak diberlakukan pada hatim, maka selain hatim tidak boleh disamakan pada hatim. Ya, dan tidak disamakan dengan dia. Ayo, selesai pembahasan ke pembahasan ke-8. Apa? Nanti suara tadi kan belum sampai ke komposit. Belum, karena keburu disusul. Wanita tadi tarik wajah pun dihukuman. Wanita tadi tidak ada keterangan apakah dihukuman atau tidak. Tapi enggak sampai ke kafir. Enggak sampai, karena baru keluar Madinah sudah dikejar. Ya, salah satu yang tim mengejarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada keterangan wanita tersebut apakah dibunuh atau tidak. Allah Alam, mungkin karena dia pun juga tidak tahu isi surat tersebut, karena diberitahu oleh Hatib mungkin supaya dirahasiakan, jangan dibocorkan. Allah Alam. Anak itu kasih pembatal kesembilan. Pembatal kesembilan sedikit ini ya. Saya baca aja ya. Ya, berkata Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimah ta'ala ta'asih bin mani taqada anna ba'adul kaslah itibu alaihi itibahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang tidak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna yasamu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khadir al-khurujah an syariatihi an syariati Musa faqad kafir. Sebagaimana ada kelapangan untuk keluarkan syariatnya Musa, dia meyakini bahwa sebagian orang boleh tidak wajib mengikuti syariat Nabi. Sebagaimana boleh ada kelapangan untuk keluar dari syariat Muhammad SAW, sebagaimana kelapangan yang ada pada Khidir keluar dari syariat Musa. Ini keliru kan? Musa diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW, inni rasul, inni Rasulullah ilaikum jami'ah, aku dan Rasul Allah untuk kalian semua. Ya. Untuk kafah. Ya, kafah talinas untuk seluruh manusia. Nah, ini keliru, orang-orang sufi seperti ini. Maka siapa yang meyakini seperti ini, dia tidak ikut syariat Nabi Muhammad SAW karena keyakinan, ya dia wajib tidak ikut Musa, maka dia kafir. Kalau berbahasa, Syekh bin Baz berkata, man i'taqada an yasuwa lahu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-qadiru al-khuruj an syariati Musa kalimi rahman fa huwa kafirun bi ijma'i ahli al-ilm. Siapa yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, ya kalimi rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah Ar-Rahman, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Yustajabu, dia dimintai tobat. Waktu bayyanu lahu al-adilan, dijelaskan kepadanya dalil. Ya, selama 3 hari. Fa'idna, apa kalau dia mau tobat? Alhamdulillah, wa'idlah kutila. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia dihukum mati. Itu sudah difutbat keterangan. Ya. Majmu' atau mu'adabati syekh. Ya, diketerangkan dari kumpulan karya Syekh bin Baz. Kultu hadal naqid wa majmu'an wa'ala pati syekh Muhammad bin Abdullah kultu pati syekh al-Bihri hadal naqidu ya'ufihi ba'ul kutab alladhina yasumuna anna ahlal kitab la yusibuhum itiba'a syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yatadaruna bi anna iqrarahum bidafil jizyati wal istislam ya yafihi man wujubi al-uri fil islam wa hadha dalal mubin wa laysa iqraruhum ala jizyati dalilan ala annahum ala ala haqqin. Kata Syafi'i, pembatal kesembilan ini ya banyak para penulis yang terjatuh ke dalamnya, yaitu orang-orang yang mengklaim bahwa ahlul kitab itu tidak mesti mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka beralasan bahwa ahlul kitab yang sudah mengakui ya, bayar pun bayar jizyah dan mereka ridho, rela, maka hal ini membebaskan mereka dari kewajiban masuk ke dalam Islam. Maka inilah kesesatan yang nyata. Ya. Dan tidaklah pengakuan mereka untuk bayar jizyah itu dalil bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Kemudian mana lagi tadi? Waqala Syekh Ibnu berkata, "Man za'ama anna ahadan min nas yastaghni 'an ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ya, salah seorang barang siapa yang mengklaim bahwa salah seorang di antara manusia itu tidak mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu. Ya sumu annahu ya'tihi al-ilmu min Allahi rasul. Dia mengklaim bahwasanya ilmu dari Allah sudah langsung ada di kepala dia. Wah, ilmu laduni. Wa yaqulu ba'dhum, sebagian mereka berkata hadatsani qalbi an rabbi, qalbuku telah meriwayatkan dari Allah Rabbku. Ya, dapat wangsit ilmu laduni. Man za'ama hadza wa qala innahu fi imkanihi al-istighna' an syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengklaim bahwasanya dia sudah tidak perlu ikut lagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat Nabi itu untuk orang syariat. Kalau dia sudah makrifat hakikat, enggak perlu lagi. Yastaqil bi ilmin khasin, dia sudah bersendirian dengan ilmu yang khusus min Allah, dari Allah langsung. Kalau kalian lewat orang-orang yang telah mati, dari Bukhari sudah meninggal, dari Imam Muslim sudah meninggal, dari orang-orang mati, dari Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal, kalau saya tahu dari zat yang al-adilah ya, yang hayyul, zat yang wahidul, itu Allah tadi. Laisa min tariqil anbiya yastaqi bi ilmin khas min Allah, laisa min tariqil anbiya, dia langsung ngambil ilmu khusus langsung dari Allah, bukan lewat dari jalan di para nabi. Bal min tariqi awhamihi, padahal itu dari jalan halusinasi dia. Wa ma yaqau fi qalbihi min al khawatir, ya, dan juga segala macam apa namanya yang ada di kalbu dia, benak-benak yang ada di kalbu dia. Wa ma yasumu annahu talaqahu anillah, dan apa yang dia klaim maksudnya dia ngambil ilmu itu dia langsung talaqi dari Allah. Faqad abada an yujahada, maka sungguh dia telah menjauhi jalan keselamatan. Wa qad dhalla sawa as-sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faqad kharaja an dairatil Islam, orang itu telah keluar dari ya, daerah Islam. Wa sara ila dairatil kufri, menuju ya daerah kekafiran. Namun minta li'annahu ya yalzamu jami'un nasi ayat tabi'u syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu diharuskan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia, aku adalah Rasulullah untuk kalian semua, semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kaafatan linnas basyiran wa nadhira, tidaklah aku diutus ya, tidaklah ya, kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Paman sama anak Yesus atau menuju an syariat Muhammad. Barang siapa yang menganggap bahwasanya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla qawlan adzima wa ata kufran bawahan. Maka sungguh dia telah mengucapkan ucapan yang besar dan dia telah melakukan kekafiran yang bawah yang sangat jelas. Wa hadzal kufru syirik, kekufuran yang buruk ini, qad yad'ihi katsirun min as-sufiyyah, telah diklaim korek sebagian kaum sufi ad-dhalin yang sesat. Az-zanadiqah, yang orang-orang zindik, yazumuna annahum yastaghuna bima yatalaqawnahu bisamihim adillah min tariqil hadis tahdis, ya, min tariqil hadis alladhi yaqa'u fi qalbi, mereka merasa udah enggak butuh lagi ya Mereka merasa sudah cukup dengan apa yang mereka ambil dengan klaim mereka. Mereka ambil langsung dari Allah. Lewat jalan tahdis, Allah langsung berbicara di kulubnya. Lewat pangsit, mimpi, ilmu laduni. Bahkan di antara mereka itu sudah tidak perlu belajar lagi. Fattakumullah, boyu'alimukumullah, kata mereka. Macok nama lima ayatnya. Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarkan kau. Dapat ilmu laduni. Mereka tidak perlu lagi belajar hadis, belajar mudah, praktis sendiri. Sholat Jumat di Mekah, bahkan mereka tidak sholat. Ya. Na'udzubillah. Ya. Di kajian kita, kitab Al-Qur'an sudah selesai selama 70 pertemuan membahas panjang lebar mengenai ini. Ya. Bahkan mereka mengklaim semakin gila wali, semakin top kewaliannya. Kenapa? Karena di ikhlas, menyembunyikan ketaatan, pura-pura gila. Itu semakin top wali. Ya, wali Bangkalan gila, rokok telanjang pulut luar biasa. Wali Majduk Habib Sehan itu semakin top. Subhanallah. Allah musta'an. Ya. Ya. Dan di antara mereka pakai sihir menampakkan khawarij. Hal-hal yang di luar kewajaran, bisa jalan di air, terbang di udara, itu sama sekali bukan menunjukkan wali Allah. Justru kalau bisa mendemonstrasikan, ini pertanda yang kuat, dia adalah wali setan. Dan yang namanya wali Allah gak mesti punya karomah. Semakin tinggi kewalian, semakin tidak ada karomahnya. Ini yang dijelaskan oleh Ustaz Al-Tayyib. Masih ingat kan? Semakin tinggi kewalian, semakin tinggi karomah. Karomah yang ada pada para tabi'in itu lebih banyak dibandingkan karomah yang ada pada para sahabat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Al-Qur'an Baina Ulil Rahman wa Ulil Syaitan menyebutkan berbagai contoh karomah yang ada pada para tabi'in. Ternyata lebih banyak dibandingkan dengan beberapa contoh yang beliau sampaikan di kitab tersebut. Al-Qur'an Baina Ulil Rahman dari kalangan sahabat. Karomah yang ada pada sahabat sedikit, karomah yang ada pada para tabi'in lebih banyak. Kewalian yang ada sahabat ternyata lebih tinggi. Abu Bakar As-Siddiq kita dapati mungkin dah. Ibnu Taimiyah bawain gak karomah Abu Bakar As-Siddiq? Bawain gak? Atau kalian udah baca ini? Kita udah katakan itu kan Al-Qur'an. Dah. Namun ternyata Abu Bakar As-Siddiq adalah waliullah yang paling tinggi setelah Nabi dan Rasul. Ya, karomahnya apa? Yang nampak? Ya, karena karomah yang paling tinggi dalam Islam, luzumul istiqomah. Adapun karomah, luzumul istiqomah. Karomah yang paling dahsyat adalah seorang tetap istiqomah. Gak pernah berhenti jalan di udara, jalan di air, di ketiaknya ada Ka'bah, ya, harus sehat. Ya, gak perlu dia gitu-gitu. Di istiqomah itulah karomah yang luar biasa. Ya. Ayo, kita lepas lagi. Mana lagi tadi? Ya. Ayo. Min tariqil hadis ala tiyafak ikon. Jadi mengklaim di ilmu itu sudah lewat hadis yang hadis dari Allah yang ada di kalbunya. Wa anna Allah jalla wa ala di hadisuhum. Allah dan mereka mengatakan Allah Jalla wa'ala itulah yang langsung menyampaikan hadis kepada mereka. Wayamuruhum wayanahu, memerintahkan, melarang mereka. Hadza min jahlihim wa dalalihim wa nifaqihim wa dhulmihim anil huda. Ini karena kebodohan, kesesatan, karena kemunafikan mereka dan jauhnya mereka dari petunjuk. Fa innal khadir laysa min bani Israil. Khadir itu bukan dari Israil, sementara Nabi Musa diutus oleh Allah khusus untuk bani Israil. Walaysa Musa mab'usan ilaihi. Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Fal Khadir nabiyyun mustaqilun laysa lahu ta'alluqun bi Musa. Khadir nabi tersendiri yang dia enggak punya ada kaitannya harus diikuti Musa. Beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi kepada Umar, "Law kana ahli Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Seandainya saudara Nabi Musa masih hidup, dia enggak punya apa-apa makan kecuali dia mesti mengikuti apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa kullu nabiyyin qabla nabiyyina yub'atsu ila qaumihi khassatan. Semua nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah kepada kaumnya saja. Wa ghayruhum ghayru mas'ulun. Sementara selain kaumnya itu enggak ditanya oleh Allah mesti ikut nabi tadi. Ya. Ghayru mas'ulun anhum, ghayru mas'ulina anhum. Nabi tersebut tidak akan ditanya tentang kaumnya, kaumnya juga tidak akan ditanya tentang nabi yang bukan diutus kepadanya. Ya, paham dari sini? Ngerti? Ya. Ada lagi tadi. Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ba'athahu Allah lin-nasi 'ammatan min al-jinn wal-ins. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusnya kepada seluruh manusia, seluruh jin wal-arab wal-ajam, orang Arab, orang non-Arab, wadzukur wal-nas, pria wanita walatnya wal-mukurat, orang kaya, orang miskin, orang peka, orang mahkumin, untuk para penguasa dan untuk para rakyat. Kulluhum ma'muruna bi'ittiba'i Muhammadin. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kulluhum ma'muruna bi'ikhlasi ibadati lillahi wahdah. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memurnikan ibadah kepada Allah semata. Faman kharaja an tariqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syariatihi faqad kafara billahi wa dhalla an sawa'i sabil. Siapa yang keluar dari jalan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari, telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala yakunu minal ulama, dan dia bukanlah wali. Kan mereka mengatakan sebagai wali, bukan wali, wali apa? Wali murid mungkin dan wali syaitan. Kami yasuh ma'ulai yasadik ala zanadi qadu minas sufiyati. Sebagaimana orang-orang zindik dari kalangan sufi itu kredit. Annahum yastafiduna min ilmi ala duni min indillah. Mereka secara tersendiri telah punya ilmu langsung dari Allah. Ilmu ala duni. Tidak belajar, bisa sendiri. Yang penting takwa. Ya. Takwa dari mana tanpa ilmu? Mana tahu ini halal dan haram, ini diperintahkan, ini dilarang. Gimana? Ya. Baik. Mana tadi? Tuhan itu hukum Rabbihim yang kalbu mereka meriwayatkan dari Rabb mereka. Na'udzubillah. Wa annahum laysu bihajatin ila tiba'il anbiya. Kata mereka, mereka tidak butuh lagi mengikuti para nabi. Wa hadza dalalun wa zindaqatun wa zindaqatun wa kufrun wa ilham. Inilah kezindikan, kesesatan, kekufuran, ya, semua sikap yang mulhid. Walihada qala al-Khadir li Musa lama salam alaih. Oleh karena itu Khadir berkata kepada Musa tatkala Musa mengucapkan salam padanya, innaka ala ilmin min ilmillah, ya. Innaka ala ilmin min ilmillah, alamaka Allah iya, wala a'lamu ana, wa ana ala ilmin min Allah, allamani iya, wala ta'lamuhu anta. Engkau ini punya ilmu, ya, di antara ilmu Allah yang Allah ajarkan pada Allah, sedangkan saya tidak tahu. Dan saya ini punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan pada saya, yang kau tidak ketahui. Wala khadir lahu sya'nu wa lahu nubuwwah. Khadir punya kedudukan, dia punya, dia adalah nabi. Wala wahyu, dia punya, ya, wahyu, dia punya wahyu dapat dari Allah, mencihat tidak dari Allah. Wala majabi Musa, yang tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Musa pun juga demikian, punya kedudukan yang tidak ada pada Khidir alaihissalam. Dan Khidir sudah wafat. Khidir sudah wafat. Kalau Khidir masih hidup, dia mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Dia mesti ikut perang Badar bareng Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mesti ikut perang Badar. Tidak bisa. Wal awliya laysu afdala min al anbiya, dan para wali tidak lebih afdal daripada para nabi. Bal al anbiya hum afdalun nas, bahkan para nabi adalah seafdal-afdal manusia. Wa hum khairun nas, sebaik-baik manusia. Semua pada dari kata wafatul mu'minin ala tafawutihim. Pada setelah itu mu'minin, tingkatan mu'minin sesuai dengan perbedaan mereka. Pemansamaan dan waliya yang hum afdala min al-nabi sallallahu alaihi faqad dhalla wa sa'ama qawlan batilan. Siapa yang mengklaim bahwasanya kewalian itu lebih afdal pada nabi, karena sungguh dia telah tersesat dan dia telah buang, mengklaim dengan ucapan yang batin. Wa awliyaullahi inna makanu mahmudin walau asawabu al-azimu iza kanu min atba'i umbiya. Para wali Allah, mereka terpuji, mereka memiliki pahala yang besar apabila mereka mengikuti para nabi. Fakaifa yakunu fawqa al-anbiya, gimana ceritanya bisa mereka kok bisa di atas derajat para nabi? Fa inna madhahum wa kamala imanihim ayakunu muttabi'ina lil-anbiya sa'irina khalwal anbiya. Ya, keutamaan mereka, kesempurnaan iman mereka, ya, itu kalau mereka mengikuti para nabi, berjalan di belakang para nabi. Laisu khalijina 'anil anbiya, mereka tidak bisa keluar dari jalannya para nabi. Fal mu'minun al-khulas, maka kaum mu'minun yang murni imannya, wal kumal yang sempurna imannya, humul ladzina ukmila ittiba'uhum li anbiya'ihim. Mereka lah yang tiba mereka disempurnakan kepada para nabi mereka. Wajtahadu fi tatbiqi ma ja'at bihi anbiya'uhum, dan mereka bersungguh-sungguh dalam menerapkan ajaran yang dibawa oleh para nabi mereka. Wal kumal minal mu'minin, dan orang-orang yang sempurna keimanannya dari kalangan kaum mu'minin fi ummati Muhammadin, kepada yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamu 'ala thariqati nabiyyihim, mereka yang istiqamah di atas jalan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hafidhu 'alaiha, menjaganya, wa jahadu anfusahum, melawan diri mereka bidzalik, akan hal tersebut, hatta addau ma aujaballah, hingga mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan, wa taraku ma haramallah, dan mereka meninggalkan apa yang Allah haramkan. Fasaru bihadza ma'al mu'minin, maka dengan hal itu jadilah mereka dengan ini bersama kaum mukminin, wasaru min awliyaillah, jadilah mereka wali-wali Allah, alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang tidak ada takut dan kesedihan pada mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu yang Allah sebutkan wali Allah, yang beriman dan bertakwa. Bisa babi ittiba'ihim li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab mereka ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bisa babi istiqomatihim ala tariqatih, disebabkan istiqomah mereka ya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana ittiba'uhum li Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala lil wajibi wal mustahabbati wa tarki muharramati wal makruhati, kana ittiba'uhum aktsara fi da'wati ila Allah wa tabliighi anillah, sar imanuhum aqwa wa akmala wallahu musta'an. Maka setiap kali ittiba mereka kepada Nabi itu lebih sempurna ya, terhadap kewajiban mustahab, meninggalkan yang diharamkan, yang dimakruhkan, maka ittiba mereka lebih banyak dalam dakwah pada Allah, menyampaikan ya, dari Allah, jadilah iman mereka lebih kuat, lebih sempurna. Allah mustahab. Syekh Ibnu Baz berkata, lamu ma'ur bil istimrar fi ta'atillah hatta yaji'ahu al-maut aw yadhara aqluhu. Ya, seorang hamba diperintahkan untuk komitmen terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah sampai datang kematian, sampai hilang akalnya, karena itulah batas taklim. Kalau hilang akal udah enggak ada lagi taklim. Udah mati selesai. Ya. Dia selama dia masih hidup, selama masih waras, maka dia mesti mentaati Allah, mentaati Rasul. Falaysa lahu haddun yantahi ilaihi, maka dia tidak punya batasan yang selesai ikut syariat Nabi, tidak ada kecuali kematian dan sudah gila. Ya, kalau dia sudah gila selesai, berarti tidak dicatat lagi keburukan dosa dia. Idza balagha min al-'ilm kadza aw kadza, ya, dia tidak punya batasan. Kalau sudah sampai ilmu naduni, ilmu waksid, berarti sudah saya batasan itu berakhir ikut syariat Nabi. Kama taqulu jahalatu sufiyyah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bodoh sufi, autolalum atau orang-orang sesat, dikatakan annahu indama ta'tihi al-ma'rifatu, kalau sudah ada ma'rifah pada mereka al-famil yang sempurna, yasbutu anhu at-taklimu, maka sudah gugur taklim pembebanan syariat. Gak ada lagi sholat berjamaah, gak ada lagi ya, jumatan di rumah, udah berasa jumatan di Mekah. Wala yusalli wala yasum wala dia enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak ini, enggak itu. Hala min ad-dalal ba'id, ini kesesatan yang nyata. Wal kufru wa alaihi kufran, yang jelas. Wal huwa la yazalu mukallaf mukallafan ma'muran man dan dilarang wa in kana a'lam an-nas, walaupun dia orang yang berilmu, paling berilmu. Wa rasul a'lamu an-nas wa hum mukallamun. Rasul itu orang yang paling berilmu tentang Allah, mereka tetap dibebani syariat. Fa man dunahu min babi aula, selain rasul ya lebih lagi. Fal yazal wa taqribu lil abdi ma'muran, maka pembebanan syariat kepada para hamba itu terus ada. Para hamba terus diperintah ma'mur bi. Yusuf di dia mesti sholat, Yusuf sakit tak ian ma'arif, dia mesti menjauhi yang orang lain diharamkan. Hatta yang mutaku ya suhat akhluhu, sampai nanti atau hilang akal dia. Waqala dan Syekh sudah berkata, wa yaqulun ayyuhu la sufiya, orang-orang ekstrem sufi mengatakan, innahum wasalu ila darajati man ila darajati min hubbi ila darajati min hubbillah wa syauq ilaihi. Allah musta'an. Kebosannya mereka sudah sampai kepada derajat kecintaan Allah, rindu akan Allah. Ma'asfaru anhum at-takalima, yang derajat ini menggugurkan mereka dari beban syariat. Wa hadha ghayatu riddati ala al-Islam, inilah puncak keberkatan dalam Islam. Na'udzubillah. Wa ghayatu fujur wal fasad, puncak dari yang kedurhakaan kerusakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lin nabiyyi, Allah berfirman pada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Yakni hatta ya'tiyal maut, sampai datang kematian. Kata mereka semakin yakin, udah berarti batas akhir ibadah. Na'udzubillah. Wa qala ayna fi sufiyati mereka, dan Syekh Ibn Baz juga berkata tentang orang-orang sufi, qala ba'du orang sufi berkata, haddatsani qalbi an rabbi, qalbuku meriwayatkan menceritakan kepadaku dari Allah, dari Rabbku. Wal muttabi'u yaqul an rasulillah, sedangkan orang yang ittiba mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama sunnah wal hadis. Ya. Wa ana aqul haddatsani qalbi an rabbi. Dan saya orang sufi mengatakan qalbuku menceritakan dari Rabbku. Mayah tajul ila rasul, dia tidak butuh lagi mana rasul. Wa hadha wal halaku, inilah kebinasaan. Ya. Hadha wal ilham, inilah sikap ateis wal fasad. Wa hal qalbuhu ma'sum, ya. Inilah kerusakan, apakah qalbu itu ya, terjaga dari kekeliruan. Bisa jadi memang terbesit di qalbunya. Udah, kamu jangan ikut rasul, sudah dapat kebulan. Berarti siapa yang membisikkan di qalbunya ini? Syaitan. Adwaruhu wa arahu wa khawatiruhu, itu perasaan dia, apa pendapat dia, apa yang ada di benak dia itu. Yakhthur fi qalbi, yang ada di benaknya, terlintas di kalbu dia, syarru wal khair, itu ternyata ada kebaikan keburukan. Yakhthur fi qalbi al fasad wa ghairu fasad, terlintas di benak dia kerusakan dan selain kerusakan. Wal qalbu ghairu ma'sum, yang namanya qalbu tidak maksum, tidak terjaga. Wa inna ma maksum sabata ala rasul, yang maksum itu apa yang telah tetap dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ja'a fi kitab, atau yang terdapat dari Al-Qur'an. Faman ja'ala tariqa hadza, siapa yang menjadikan jalan seperti ini? Ya, hatta sami qalbi rabbi, qalbu ku meriwayatkan dari Rabbku, itu sebenarnya orang sufi. Au hatta sami syaikhi kada wa kada, syekhku menceritakan pada begitu, au qala syaikhi kada, dan seterusnya. Baha dapat salam atori wa syaitan, berarti orang ini telah menempuh jalan setan. Wala biasruk tori wa rahman, dia tidak menempuh jalan Allah yang maha rahman. Qala sahni al-musallat wal-mahu, ya, apakah boleh ditegakkan sholat di belakang mereka? Sufi jadi imam yang kayak begitu, yang berkeyakinan boleh keluar dari syariat Nabi yang mengaku-ngaku ma'rifat hakikat, boleh gak jadi imam kita makmumnya? Kata Syekh, man kana bi hadzal masabati la yusalla khalfah. Siapa orang yang seperti ini, kita enggak mau salat di belakang dia. Laisa bi muslimin, dia bukan muslim. Man istaghna 'ala rasul, siapa yang enggak butuh pada rasul, dia cukup dengan ilmu laduni. Laisa bi muslimin, dia bukan muslim. Wa man qala inna man yastaghni 'ala rasul bi athwaqihi wa 'arahihi wa ma yaqa fi qalbihi, fa huwa kharijun min asy-syariati wa huwa muslim. Siapa yang mengatakan tidak butuh pada rasul, dia cukup dengan perasaan dia, pendapat dia, apa yang ada di kalbunya, maka dia keluar dari syariat rasul, dia keluar dari syariat Islam, dia bukan muslim. Selesai, nanti kita lanjut lagi besok ya, di An-Naqid al-Ashr, di pembatal keislaman ke-10. Thanks.